setiap Kamis dan Jumat jam 6 pagi di Trans TV. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaan Ustazah Cici mengatakan bagaimana kita bertoleransi dengan orang yang non-muslim. Islam menegaskan kalau untuk perbuatan baik, kalau untuk kita melakukan satu bantuan, itu tidak ada larangan. Yang larangan satu, tidak boleh kita ikut di dalam peribadatan mereka, sebagai mereka, mana mereka pun tidak ikut dalam peribadatan kita. Seperti itu. Jadi lakum dinukum waliyadin. Oleh karena itu, Nabi itu mengadakan satu perjanjian. Aku tidak mengabdi kepada apa yang kami abdi, dan kalian pun tidak akan mengabdi apa yang aku mengabdikan. Kalian tidak menyembah, aku pun tidak menyembah. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, misalnya kita berkurban pada saat Idul Adha, lalu boleh enggak kita membagikan daging kurban tersebut kepada saudara kita yang non-muslim? Baik. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu pernah memotong kambing. Kemudian Bilal ditanya, "Ya Bilal, ini lebih bagus yang mana, yang depan yang belakang?" "Ya Rasulullah, jelas yang belakang lebih gemuk." "Kalau begitu ya Bilal, ini daging tolong bawakan ke tetanggaku." Seorang sahabat, "Ya Rasulullah, bukankah dia seorang Yahudi?" Nabi mengatakan, "Tuhanku mengajarkan aku untuk berbuat baik kepada tetanggaku, dan dia punya hak terhadap aku." Jadi, kalau daging itu bukan kurban, daging itu hanya sebagai potongan biasa, kita boleh memberikan tetangga, itu hak tetangga. Tetapi memang kalau daging itu kita upayakan untuk kurbatan ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, maka yang berhak adalah kaum muslimin terlebih dahulu. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tiga hal? Yang pertama, itu adalah perjanjian Nabi Muhammad tentang akidah. Karena akidah ini berat, sangat berat sekali akidah. Dosa yang lain Allah akan ampuni, tapi kalau dosa urusan yang ini, no way, tidak ada. Itu banyak neraka. Bukan begitu maksudnya, urusan yang seperti ini berat. Karena apa? Loh, orang aja enggak mau diduakan kok. Iya, tadi Adik kan udah bilang. Ya kan, apalagi dia sang pencipta. Nah, oleh karena itu urusan ini tidak ada perjanjian lagi. Itu adalah misinya para nabi. La ilaha illallah. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, sampai ke Nabi Muhammad, semuanya sama misinya. La ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala mengulangi, la a'budu ma ta'budun. Untuk apa? Mempertegas itu. Yang ketiga, ada toleransi di sini. Kita boleh berbuat baik kepada sama manusia. Haram kita membiarkan manusia teraniaya, siapapun dia, etnis apapun dia, agama apapun dia. Tetapi dalam urusan kemanusiaan, bukan dalam urusan akidah. Nah, kesimpulan lagi, syirik itu banyak sekali. Syirik itu dibagi menjadi dua. Ada syirik di dalam diri kita, riya. Ada syirik yang besar. Syirik yang besar itu para ulama mengatakan ada beberapa. Satu tadi, kedukun-dukun. Itu termasuk syirik ya? Oh iya, itu besar itu. Besar. Yang kedua, bergantung pada fenomena alam. Gunung Matus? Bukan. Oh, si bapak. Horoskopnya apa? Tanggal berapa? Oh, zodiak. Baru A. Aku tuh gak cocok, dia Scorpio, aku lain. Gak ada dalam Islam seperti itu. Kalau jengking gak cocok. Iya, memang. Kalau jengking sama timbangan dijepit soalnya. Nah, itu gak ada di dalam Islam. Itu menggantungkan nasib pada fenomena alam. Mau bangun rumah pakai Hong Shui, Feng Shui. Hari baik, bulan baik. Hari bagi bulan baik. Nah, baik itu. Gimana hari baik, hari baik, Monica? Semua hari baik, yang gak baik kita. Allah ciptakan gak ada hari yang sialan. Subhanallah, bulan gak ada yang sialan, semuanya baik. Angka juga gak ada. Gak ada, angka yang terbalik-terbalik gak ada, subhanallah. Ya kan, nah begitu juga tentang berbagai macam, maaf ya, tentang kebendaan. Dulu waktu hamil ibu-ibu dulu kuatik bawa apa? Nah, sekarang bawa kampaknya aja, jangan penitinya aja. Kan dulu peniti, sekarang mesin jahitnya sekalian. Biar jauh dari setan. Nah, nggak ada seperti itu, nggak ada bawa peniti, pisau kecil, pisau gunting lepit, mesin jahitnya sekalian, jangan pisaunya aja. Nah, itu nggak ada, itu animisme namanya. Nah, oleh karena itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ada lagi nenek moyang kita, ya kan? Maaf ini, terakhir ini, 7 bulanan, 4 bulanan, silahkan. Tapi kalau dibacok, muncrat laki. Wah, gitu. Nggak dimuncrat, perempuan. Masa kelapa nentuin jenis? Kalau dia habis nyumcrat, nggak muncrat, banci, dua. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu tidak ada dalam Islam. Nah, oleh karena itu, bacalah surah ini untuk kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dalam tauhid kita. Pemirsa, marilah kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, betapa besarnya dan betapa agungnya zat-Mu, ya Allah. Ya Allah, tak layak makhluk ini menduakan Engkau dengan apapun, ya Allah. Bersihkan hati kami, perkataan kami, perbuatan kami dari mengundang rasa syirik di hadapan-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.